Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ta'khirin niyatu jam'in fi waqtil ula ma baqiya qadru raka'ah. Ini sekarang membahas tentang syarat jamak ta'khir ya. Karena jamak taqdim sudah dijelaskan di video sebelumnya. Syarat jamak ta'khir adalah niat jamak di waktu sholat pertama. Nah, ini perbedaan antara takdim dengan takhir. Kalau jamak takdim itu niatnya dilakukan di dalam sholat pertama. Kalau jamak takhir di waktu ya. Jadi tidak di dalam sholat tapi di waktunya. Kalau jamak takdim di sholatnya, kalau jamak takhir di waktu, waktu sholat pertama. Selama masih tersisa kadar satu rakaat. Jadi kalau waktunya masih tersisa tetapi kurang dari satu rakaat, maka tidak bisa niat di waktu itu. Kemudian syarat yang kedua, wabako usafarin ila akhiris saniyah. Syarat yang kedua, masih berstatus sebagai musafir, masih berada di dalam perjalanan hingga selesai melakukan sholat yang kedua. Faraun, ini sekarang ada fara yang membahas tentang kebolehan menjamak sholat yang disebabkan oleh penyakit ya, yang disebabkan karena sakit. Ya juzul jamu bil marodi takdiman wa ta'khiran alal muhtari. Jadi menurut pendapat al muhtar, menurut pendapat yang dipilih, boleh menjamak sholat sebab sakit ya, sebab sakit. Kebolehan ini baik berupa jamak takdim maupun jamak takhir. Wa yura'il arfaqo, dan bagi orang yang sakit dia diharuskan untuk memilih yang paling ringan, yang paling mudah atau yang paling ringan. Maksudnya yang paling ringan adalah fa in kana yasdadu maraduhu ka an kana yuhammu masalan waqta thaniya qaddamaha bi syuruti jam'i taqdim. Maksudnya mencari yang arfaq, yang paling mudah, yang paling ringan adalah bila penyakitnya bertambah di waktu sholat kedua. Ya, penyakitnya bertambah di waktu sholat yang kedua. Contoh misalkan ada orang yang demam ya, ada orang yang demam di waktu sholat yang pertama dibandingkan dengan sholat yang kedua, itu demamnya lebih tinggi di sholat yang kedua, maka dia menjamak takdim ya, menjamak takdim dengan syarat-syarat jamak takdim. Jadi kalau penyakitnya di sholat yang kedua lebih parah, maka jamaknya jamak takdim. Au waqtal ula akhoroha biniyatil jam'i fi waqtil ula. Atau sebaliknya, kalau penyakitnya lebih parah di waktu sholat pertama, maka melakukan jamak takhir dengan niat jamak di waktu sholat pertama. Wadha batu jam'un muta'akhirun al-marodho huna bi'annahu mayasyukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waktihi. Jadi segolongan ulama yang muta'akhir, mereka memberi batasan sakit yang memperbolehkan jamak sholat ya, yang memperbolehkan menjamak sholat. Jadi huna ini maksudnya dalam permasalahan ini, yaitu menjamak sholat yang dikarenakan sakit. Batasan itu adalah penyakit yang berat untuk melakukan setiap fardu, setiap sholat fardu di waktunya. Jadi selama ada penyakit yang memberatkan seseorang melakukan sholat fardu di waktunya, maka itu sudah tergolong penyakit yang memperbolehkan jamak. Contohnya penyakit itu yang seperti kamasyaqqatil masyyi fil matari, seperti halnya beratnya berjalan di saat hujan. Jadi kita tahu bahwa salah satu yang memperbolehkan jamak adalah hujannya. Di dalam Fathul Qorib juga sudah dijelaskan bahwa hujan itu termasuk salah satu hal yang memperbolehkan jamak. Kalau sakit yang dirasakan sudah sama seperti hujan, hujan yang memperbolehkan jamak, maka itu sudah bisa memperbolehkan jamak. Bihaitsu tabtalu siyabuh. Jadi mator atau hujan yang memperbolehkan jamak adalah sekiranya bisa membasahi baju. Jadi hujannya harus lebat. Waqala akharun. Ada juga ulama lain yang memberi batasan yang berbeda dengan batasan pertama tadi, batasan penyakit yang memperbolehkan jamak. Batasan itu labudda min masaqqatin dhahiratin ziyadatin ala dzalik. Jadi menurut ulama yang lain batasannya lebih berat ya. Penyakitnya harus memberatkan yang jelas ya. Masyakohnya atau keberatannya harus jelas, yang lebih dari itu, lebih dari mator, lebih dari penjelasan di atas tadi. Bihaitsu tubihul julusa fil fardhi. Ini ukurannya, sekiranya penyakit itu atau keberatan yang ditimbulkan oleh penyakit itu bisa memperbolehkan sholat fardu dengan duduk. Jadi kalau penyakitnya sudah memperbolehkan sholat fardu dengan duduk, maka itu bisa memperbolehkan jamak ya. Jadi yang menjadi perbedaan adalah ukuran masyakoh ini, keberatan ini. Kalau yang pertama tadi keberatannya hanya melakukan setiap fardu di waktunya saja, kalau yang kedua ini keberatannya harus jelas ya, harus jelas, sama seperti keberatan yang memperbolehkan duduk di saat sholat fardu. Wahwal aujahu, dan pendapat yang kedua ini atau batasan yang kedua ini dianggap aujah, dianggap lebih sesuai dengan kaidah fikih. Khatimatun. Ini ada satu pembahasan yang diletakkan di akhir bab salat Jumat ya. Oleh karena itu menggunakan istilah khatimah. Khatimah ini letaknya di akhir pembahasan. Qala Syaikhuna fi Syarhil Minhaj. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi syarah Minhaj ini maksudnya Tuhfatul Muhtaj. Isi penjelasannya berbunyi, man adda ibadatan muhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Barang siapa yang melakukan ibadah yang masih diperdebatkan kesahannya tanpa mengikuti yang berpendapat sah, maka dia harus mengulangi ibadah yang dilakukan. Jadi melakukan ibadah apapun ya, melakukan ibadah apapun, kalau ada dua pendapat antara sah dan tidak, ibadah itu jika dilakukan tanpa mengikuti ibadah itu kalau dilakukan tanpa mengikuti ulama yang mengesahkan, maka ibadah itu harus diulangi ya, harus diulangi. Li'anna iqdamahu ala fi'liha abathun, karena ibadah yang dilakukan itu sia-sia. Abas artinya sia-sia. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu harus mengerti siapa yang memperbolehkan, siapa yang tidak memperbolehkan. Kalau kita hanya melakukannya saja tanpa mengetahui boleh atau tidaknya, tanpa mengetahui siapa yang memperbolehkannya, maka yang kita lakukan itu sia-sia. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di fasal setelahnya, yaitu membahas tentang sholat mayit ya. Faslun fi sholati alal mayit. Wallahu a'lamu bisawabi.